Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, qala al muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala himarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nasa? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fis sahihain. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tafadhalu, siapa yang ingin menyetorkan hadis ini bagi yang sudah menghafalnya? Tafadhal. Silakan. Fadhal. Al-Ah. Azhar. Qala al-muallif. Naam, ahsanta. Barakallahu fik. Siapa lagi yang sudah hafal? Fadal. Farhan. Naam. Baik, ahsan tuan barakallahu fik. Siapa lagi? Fadal, Abu Raihan. Raihan. لا Ya Rasulah. Nah, mahsanta barakallahu fik. Siapa lagi? Satu lagi yang masih ada? Kalau masih ada yang sudah menghafal, fadhol. Satu lagi. Ada? Fadhol. Bu Adam. La tubashirhum fayattakilu naam akhrajahu fi sahihain. Naam, ahsan. Siapa lagi tadi? Satu lagi. Fadal. Afala u afala ubashirun nasa nah mahsanta barakallahu fik. Untuk berikutnya, kemarin sudah kita baca 3 fawaid pada pembahasan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan belum kita baca pada pertemuan sebelumnya. Fadl, siapa yang mau baca al-faidatul ula, faidah yang pertama, yang belum pernah, yang ingin mencoba? Abu Zaid atau Abu Zaid yang nomor 2, nomor pertama belakangnya Abu Iqlima. Fadal. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, yang riwayat Ibnu Mas'ud, matan sebelumnya. Sudah ketemu? Coba dibaca. Ma yustafadu min qawli ibn Mas'udin. Min qawli ibn Mas'udin. Ya, apa artinya itu? Ma yustafadu min qawli ibn Mas'udin. Naam, faedah yang bisa diambil dari ucapan atau perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang pertama, diulang al-faedatul ula. Ahammiyatu Jadi mimnya tasydid. Ahammiyatu. Naam, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashri. Apa artinya? Naam, ya, pentingnya ahammiyatu itu artinya pentingnya 10 wasiat ini. 10 wasiat yang disebutkan di dalam surat apa? Al-An'am. Ya. 151 sampai 153 yang disebutkan di dalam Atsar Ibnu Mas'ud. Kemudian al-faidatul ula, ats-tsaniyah. Faedah yang kedua. Abu Zaid, fadal. Tsaniyah. Yusi anna ar-rasula, coba diulang. Naam. Fahiya wasiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba terjemahnya. Ya. Setiap wasiat bagi Allah, maka dia merupakan wasiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka setiap wasiat Allah itu merupakan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam. Wasiat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, semua wasiat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka itu juga merupakan wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Al-faidatu tsalitsah. Abu Abdullah. Yadi. Tafadhal. Al-faidatu tsalitsah. Naam. Faidah yang ke? Naam. Coba dibaca. Amku, ya. Amku ilmi sahabati. Wadiqatu. Fahmihim di kitabillahi. Naam. Gimana artinya? Amqu ilmi sahabati wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Apa? Amqu ilmi sahabah, dalamnya ilmu para sahabat dan diqqatu fahmihim. Diqqah artinya apa? Apa? Cermat dan jeli. Jelinya pemahaman mereka, yaitu para sahabat, tentang kitabullah, tentang Al-Quran. Naam. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan membaca syarah yang disebutkan oleh syarih. Terakhir sampai mana yang kemarin? Haqqul ibadi 'ala Allah sudah kita baca ya. Naam. Sebelum kita lanjutkan untuk murojaah mengulang faedah yang sebelumnya. Ketika di sini dijelaskan haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, dijelaskan ma katabahu ay ma kataballahu 'ala nafsihi. Ma katabahu Allahu 'ala nafsihi, itu hak hamba atas Allah adalah apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri, tafaddulan minhu, sebagai bentuk tafaddul, keutamaan darinya, dari Allah, wa ihsanan, dan ihsan dari Allah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam permasalahan ini, ahlus sunnati wal jamaah, akidah mereka adalah sesuatu yang Allah wajibkan terhadap dirinya sendiri, itu adalah karena tafaddul minhu wa ihsan. Semata-mata bentuk tafaddul, keutamaan dari Allah dan ihsan, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang diyakini oleh siapa? Kelompok siapa? Mu'tazilah. Bagaimana keyakinan mereka? Yang sudah dijelaskan pertemuan sebelumnya. Apa? Penyimpangan mereka dalam permasalahan ini bagaimana? Abu Rabi'. Gimana? Nah, jadi ketika ada sesuatu yang wajib untuk Allah lakukan, mereka berkeyakinan itu adalah yang mewajibkan hal itu adalah akal, ya. Akal lah yang mewajibkan hal itu. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepadanya ke dalam surga, ke dalam al-jannah, itu adalah suatu kewajiban yang harus Allah lakukan berdasarkan akal. Ya. Karena memang demikian. Ya, wajib bagi Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan taat kepadanya masuk ke dalam al-jannah menurut akal yang sehat. Memang harus demikian. Ya, ini keyakinan Mu'tazilah. Maka ini tentunya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya itu semua adalah Allah wajibkan terhadap dirinya sendiri karena keutamaan darinya dan ihsan, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya. Kalau tidak salah seperti itu lafaz ayatnya. Wajib atas kami untuk menolong kaum mukminin. Siapa yang mewajibkan kepada Allah untuk menolong kaum mukminin? Tidak ada. Yang mewajibkan adalah Allah sendiri. Yang mewajibkan atas dirinya untuk menolong kaum mukminin, bukan akal dan juga bukan hamba yang mewajibkan itu atas Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sendiri yang mewajibkan atas dirinya untuk menolong kaum mukminin. Taib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, qala asy-syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah fi qawli al-mu'allif, ketika al-mu'allif menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sampai pada ucapan Mu'ad bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa, wahai Rasulullah, afala ubashirun nasa, tidakkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala syarih hafizallah, ubashirun nasa ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi. Jadi makna ubashirun nasa ai ukhbiruhum bidzalika, aku khabarkan, aku beritakan kepada mereka, kepada manusia, liusarru bihi, agar mereka menjadi gembira dengannya. Ini makna ubashirun nasa. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya setelah Rasulullah menyebutkan hadis yang begitu isinya akan menjadikan orang yang mendengarnya gembira, ya, karena mendengar keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah tidak akan mengadab hamba-hambanya yang tidak berbuat kesyirikan. Ini adalah kabar gembira bagi seorang yang beriman. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah aku mengkhabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala, maka Rasulullah menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau kabarkan kepada mereka, fayattakilu, karena mereka nanti akan bergantung. Yattakilu, qala syarih hafizahullah, ya'tamidu ala dhalika fayatruku at-tanafusa fil a'mali salihah. La tubashirhum fayattakilu. Ini kekhawatiran Nabi jika hadis ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak paham makna hadis ini. Jangan engkau kabarkan kepada mereka, karena mereka nanti akan yattakilu ay ya'tamidu ala dhalik. Mereka akan bergantung pada berita tersebut, pada hadis tersebut. Fayatruku at-tanafusa fil a'malis salihah. Sehingga akhirnya mereka akan meninggalkan at-tanafus ay al-musabaqah, berlomba-lomba di dalam melakukan amalan yang saleh. Kalau orang yang tidak paham makna hadis ini, ketika mendengar hadis ini, mereka akan bergantung. Ya cukuplah sudah. Yang penting tidak diazab, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan, niscaya saya tidak akan diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya mereka bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berlomba-lomba di dalam melakukan amalan soleh. Ya. Demikian. Ini illah sebab kenapa Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan hadis ini kepada manusia. Qala syarih hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna umum atau global dari hadis ini. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, berkehendak untuk menjelaskan kewajiban tauhid atas para hamba, wafadlahu, dan beliau juga berkehendak, berkeinginan untuk menjelaskan keutamaan dari tauhid itu. فَأَلْقَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْإِسْتِفْهَامِ. Maka Rasulullah menyampaikan hal itu, menyampaikan keinginan beliau untuk menjelaskan tentang kewajiban tauhid dan keutamaan tauhid, beliau sampaikan dalam bentuk istifham, pertanyaan. فَأَلْقَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْإِسْتِفْهَامِ. Beliau sampaikan hal itu dalam bentuk pertanyaan. Kenapa demikian? Ini salah satu tariqah, metode Nabi di dalam mengajarkan ilmu, di dalam menyampaikan ilmu. Sehingga ini juga merupakan qudwah hasanah bagi kita semua, terutama yang berkecimpung di dunia tarbiyah, pendidikan. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang mengambil ilmu dari kita, bisa kita sampaikan ilmu tersebut dalam bentuk pertanyaan. Karena yang seperti ini memiliki faedah yang tidak bisa didapatkan ketika menyampaikan ilmu dalam bentuk pemaparan. Ketika ilmu disampaikan dalam bentuk pertanyaan, ini ada faedah tersendiri, ada kelebihan tersendiri. Kata syarih hafizahullah, di antara faedahnya, liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Agar hal itu lebih mengena di dalam jiwa, wa ablagha fi fahmil muta'allim, dan lebih bisa dipahami, lebih bisa sampai masuk ke dalam pemahaman orang yang belajar. Ini di antara faedah ketika penyampaian ilmu itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nah, agar lebih bisa mengena ke dalam jiwa dan lebih bisa dipahami oleh orang yang belajar. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadlat tauhid, dan ketika Rasulullah alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad fadlat tauhid, keutamaan dari tauhid ini, ista'dzanahu Mu'adzun ay yukhbira bidzalika an-nasa liyastabshiru. Maka Mu'ad, ya, ketika Rasulullah menyampaikan, ya, menjelaskan haqqullahi 'alal ibadi dan seterusnya, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzdziba man la yushriku bihi syai'an, maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada beliau, ista'dzanahu, dhamir ha' di situ kembalinya kepada siapa? Ista'dzanahu, kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ai ista'dzana ar-rasula sallallahu alaihi wasallam Mu'adzun, Mu'ad meminta izin kepada Rasulullah, ay yukhbira bidzalika, untuk mengkhabarkan, memberitakan hal itu, annasa, kepada manusia, liyastabshiru, agar manusia bisa bergembira dengannya, bergembira dengan mendengarkan hadis tersebut. Famana'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melarangnya, mencegah dari hal itu, ya. فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مِنْ ذَلِكَ خَوْفًا. Nabi melarang hal itu, melarang beliau, Mu'ad bin Jabal, untuk melakukan hal itu, خَوْفًا, karena kekhawatiran beliau, مِنْ أَيَّعْتَمِدَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ, kekhawatiran Nabi SAW, manusia akan bergantung kepada hadis tersebut. Fayuqallilu minal a'malis salihah, sehingga akhirnya mereka menjadi sedikit amalan soleh yang mereka lakukan, karena bersandar pada keutamaan tauhid yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Khawatir kalau sampai ada orang yang memahami, cukup bagi saya untuk tidak berbuat syirik, yang penting saya tidak berbuat syirik, saya sudah selamat, tidak perlu memperbanyak amalan. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kalian. Bersegeralah di dalam menuju ampunan Rabb kalian. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah menyebutkan janjinya kepada orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya dalam urusan itulah orang-orang yang berlomba saling berlomba, yaitu di dalam meraih keutamaan pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Demikian kekhawatiran Rasulullah SAW jika hadis ini sampai kepada orang yang tidak memahami dengan baik hadis ini. Qala syarih hafizahullah ta'ala, munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi tafsir at-tauhidi, bahwasanya di dalamnya, di dalam hadis ini terdapat tafsir dari tauhid, bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu, bahwasanya tauhid itu adalah ibadatullahi wahdahu, beribadah kepada Allah satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ini makna tauhid. Ma yustafadu minal hadith, kemudian bagian terakhir dari pembahasan ini, ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-faedatul ula, tawadu'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haythu rakib al-himara wa ardafa alaihi. Ketawadu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengendarai himar, keledai, beliau menunggangi keledai dalam keadaan beliau adalah seorang yang, ya, pemimpin kaum mukminin ketika itu, ya, tidak menjadikan beliau gengsi untuk mengendarai hewan tunggangan berupa keledai. Ya. Wa ardafa alaihi, bahkan beliau mengikut sertakan orang di belakangnya, yaitu Mu'ad bin Jabal, membawa serta Mu'ad bin Jabal di belakang beliau, sehingga Mu'ad bin Jabal membonceng beliau. Khilafa ma alaihi ahlul kibar, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini, perbuatan beliau ini menyelisihi apa yang terjadi pada ahlul kibar, orang-orang yang memiliki sikap sombong di dalam hatinya. Sulit mereka, berat bagi ahlul kibar untuk melakukan seperti ini. Masa saya pemimpin, saya mengendarai keledai, ya, akan timbul rasa sombong di dalam hati orang yang kibar. Adapun Nabi SAW, karena ketawaduan beliau, tidak menghalangi beliau untuk berkendara dengan hewan tunggangan berupa keledai ini. Al-fa'idatul tsaniyah, faedah yang kedua, jawazul irdafi ala dabbah idha kanat tutiqu dhalika. Bolehnya irdaf, bolehnya berboncengan, alat dabah di atas hewan tunggangan, idza kanat tutiqu dzalik, jika hewan tunggangan itu mampu. Jika hewan tunggangan itu bisa melakukannya, memiliki kemampuan. Artinya jangan sampai ketika berboncengan di atas hewan tunggangan, membebani hewan tunggangan itu di atas kemampuannya, melewati batas kemampuannya. Jangan sampai. Syariat membolehkan untuk berkendara di atas hewan tunggangan dengan berboncengan selama tidak membebani hewan tunggangan tersebut di luar batas kemampuannya. Al-faidatus salithah, faidah yang ketiga, at-ta'limu bitariqatis su'ali wal jawab, pengajaran dengan metode soal pertanyaan dan jawaban. Ini metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengajarkan ilmu dengan metode pertanyaan dan jawaban. Tadi faedahnya sudah disebutkan, yaitu awqa'a fi nafs wa ablaq fi fahmil muta'allim. Jadi ada dua faedah yang bisa didapat. Awqa'a fi nafs, akan lebih mengena di dalam jiwa. Dan yang kedua, ablaq fi fahmil muta'allim, akan lebih bisa dipahami oleh orang yang belajar. Al-faidatul rabi'ah, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasanya barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, yanbaghi lahu an yaqul, sepantasnya bagi dia untuk mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Adapun yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya Rasulullah, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Beliau tidak hanya menjawab Allahu a'lam, tapi menjawab dengan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah masih hidup ketika ini. Ketika beliau menjawab hal itu, Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah lebih tahu tentang perkara-perkara karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah wafatnya beliau, alaihi salatu wassalam, maka jika seorang ditanya tentang suatu pertanyaan, suatu hal yang tidak diketahui, maka cukup baginya menjawab dengan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Al-fa'idatul khamisah, faedah yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi, ma'rifat, pengetahuan tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Wa huwa ayya'buduhu wahdahu la syarika lahu, pengetahuan tentang hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu agar hamba-hambanya beribadah kepadanya satu-satunya, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu as-sadisah, anna man lam yatajannab asy-syirka, bahwasanya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka dia tidak mendatangkan ibadah kepada Allah secara hakiki, walaupun dia beribadah secara bentuknya saja. Itu beribadah secara zahir. Barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki, walaupun dia zahirnya melakukan amalan-amalan ibadah. Sehingga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencapai derajat ibadah yang hakiki sampai seseorang meninggalkan dan menjauhi kesyirikan. Itulah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah, terdapat an-nafyu wal-itsbat, penafian dan penetapan. Penetapan ibadah hanya bagi Allah, dan penafian ibadah kepada selain Allah. Tidak bisa tauhid sempurna sampai terpenuhi padanya dua unsur ini, yaitu penafian dan an-nafyu wal-itsbat. Al-fa'idatus sabi'ah, faidah yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan tauhid. Al-faidatus tsaminah, faidah yang ke-8, tafsiru tauhidi wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Penafsiran tentang tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah ibadah kepada Allah satu-satunya dan menjauhi atau meninggalkan kesyirikan. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disenanginya menyampaikan kabar gembira kepada muslim, kepada seorang muslim, bima yasurruhu, dengan apa yang akan mengembirakannya. Ya, jadi adalah merupakan suatu amalan yang mustahab, yang disukai, untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudara kita muslim dengan sesuatu yang akan menyenangkan hatinya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, min afdalil a'mal an tudkhil ala akhikal muslim sururan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di antara amalan yang paling afdol, yang paling utama adalah, an tudkhila ala akhikal muslim sururan. Engkau masukkan kegembiraan ke dalam hati saudaramu yang mukmin atau muslim. Jadi itu merupakan perkara yang mustahab, menyampaikan kabar gembira kepada saudara kita muslim. Al-faidatul asyirah, faidah yang ke-10, jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Jawaz kitmanul ilm lil maslahah, dibolehkannya menyembunyikan ilmu. Dibolehkannya menyembunyikan ilmu jika terdapat maslahat padanya. Jika terdapat maslahat di dalam hal itu. Jadi menyembunyikan ilmu tidak selamanya madzmum, tidak selamanya tercela. Di sana ada beberapa kondisi yang memang ilmu itu tidak boleh disampaikan kepada sembarang orang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari kaum salaf, hadditsun nasa bima ya'rifun. Bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Ini prinsip di dalam menyampaikan ilmu kepada manusia. Tidak semua ilmu boleh kita sampaikan kepada semua orang. Harus kita lihat siapa orang yang akan menerima ilmu tersebut. Sudah siapkah dia menerima ilmu tersebut? Pahamkah dia dengan ilmu yang akan kita sampaikan kepadanya? Itu harus pandai-pandai kita mempertimbangkannya. Tidak boleh sembarangan. Hadithun nasa bima ya'rifun. Ruwiya hadza min Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ucapan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata beliau melanjutkan dari ucapannya itu, hadithun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna ay yukadzdzaballahu wa rasuluhu? Sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini kekhawatiran. Jika ilmu itu disampaikan kepada sembarang orang tanpa melihat kondisi orang yang menerima ilmu tersebut. Menyampaikan ilmu kepada seseorang dalam keadaan orang itu tidak siap menerima ilmu tersebut. Tidak bisa memahami ilmu yang disampaikan. Maka kekhawatiran yang akan muncul adalah justru lebih besar madaratnya. Apa yang dikhawatirkan? Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Ini bisa terjadi ketika orang yang menerima ilmu tidak siap. Tidak bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya. Sehingga, barakallahu fikum, di sini ditegaskan, dalam hadis ini juga terdapat faidah ini. Hadis ini juga merupakan dalil yang menunjukkan jawazu kitmanil ilm lil maslaha. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Atau karena dikhawatirkan muncul mafsadat yang lebih besar ketika ilmu itu disampaikan. Ya. Jadi dalam menyampaikan ilmu juga memperhatikan kaidah, ya, mura'atul masalih wal mafasid. Mempertimbangkan antara maslahat dan madarat ketika menyampaikan ilmu. Ketika ilmu disampaikan, apakah maslahatnya lebih besar? Ataukah justru madaratnya, mafsadatnya lebih besar? Itu harus dipertimbangkan. Ya. Tidak boleh kita sembarangan di dalam menyampaikan ilmu. Barakallahu li walakum. Ini juga yang merupakan makna dari kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama. Likulli maqamin maqal. Juga mengacu pada hal ini. Likulli maqamin maqal. Di setiap kondisi itu ada ucapan yang pantas untuk diucapkan di kondisi tersebut. Tidak semua ucapan, tidak semua hal itu boleh disampaikan di semua kondisi. Harus melihat maqamnya. Harus melihat kondisinya. Tepat tidak hal itu untuk disampaikan. Ya, ini kaidah yang harus dipegang baik-baik. Ya, apa yang bisa kita sampaikan kepada saudara kita secara empat mata, belum tentu bisa disampaikan ketika kondisinya sedang di depan umum, di depan banyak orang. Ya. Ini sekali lagi penerapan apa? Likulli maqamin maqal. Di setiap kondisi ada ucapan yang tepat padanya. Ini juga merupakan ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, sebagai bentuk bantahan terhadap syubhat yang beredar akhir-akhir ini, yang menimpa salafiyin, ya. Asatidzah hafizahumullah dituduh telah melakukan yang namanya tanzim sirri. Asatidzah hafizahumullah dituduh dengan tuduhan yang keji bahwasanya mereka telah melakukan tanzim sirri, yaitu organisasi terselubung. Subhanallah, tuduhan yang sangat keji. Kedustaan yang berlipat ganda. Asatidzah dituduh demikian. Melakukan organisasi terselubung. Alasan mereka menuduh seperti ini apa? Karena asatidzah sering melakukan koordinasi rapat di suatu tempat, membahas suatu permasalahan, tanpa diketahui oleh orang banyak, tanpa diketahui ikhwah-ikhwah yang lain. Wah, ini melakukan tanzim sirri ini. Organisasi terselubung. Kemudian mereka, ya, mereka juga menukil ucapan para ulama, ucapan, ya. Ini adalah semata-mata karena tidak pahamnya mereka terhadap hal ini. Di sana ada pembicaraan permasalahan-permasalahan yang dikonsumsi di kalangan yang terbatas. Kalau hal itu disampaikan ke secara umum, ke khalayak umum tanpa diseleksi, tanpa disaring terlebih dahulu, maka akan menimbulkan mafsadat yang sangat besar. Ya. Ini harus dipahami oleh salafiyin. Tidaklah asatidzah hafidzahumullah melakukan hal itu kecuali karena ini tadi, mempertimbangkan apakah permasalahan itu sudah pantas untuk dikonsumsi secara umum ataukah harus dijaga dulu, jangan sampai tersebar. Ya. Ini semata-mata adalah untuk menerapkan ini. Ya. Dan ini adalah boleh, bahkan justru disyariatkan ketika hal itu mengharuskan. Ketika permasalahan itu disampaikan ke khalayak umum, justru bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka hukumnya wajib untuk disembunyikan dulu. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada manusia. Apakah kemudian kita tuduh Rasulullah melakukan tanzim sirri? Na'udzubillah. Apakah kita berani menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu? Na'udzubillah. Sama sekali tidak. Ya. Nah, maka ini adalah prinsip yang seharusnya dipahami oleh Ahlus Sunnah Salafiyin. Tapi orang-orang yang menuduhkan hal itu bukan orang-orang yang tidak pernah belajar. Bahkan mungkin sudah berkali-kali khatam pembahasan kitab Tauhid. Tapi karena al-hawa, hawa nafsu, syahwat yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Na'udzubillahi minal fitan al-mudillah. Al-akhir, faedah yang ke-11, ta'addubul muta'allim ala mu'allimihi. Di dalam hadis ini juga terdapat adab seorang yang belajar terhadap pengajarnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Bagaimana adab beliau terhadap Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Insyaallah kita cukupkan dan akan kita lanjutkan biidznillahi ta'ala pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.